الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-56 dan setelahnya dari surah Yunus. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwa yuhyi wa yumiit." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan yang mematikan. Semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang mengatur. Dialah yang menentukan. Huwa yuhyi, dialah yang menghidupkan. Sebagian orang mengira bahwa dialah dia juga yang bisa menghidupkan dan mematikan. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam diajak dialog dengan penguasa yang Allah berikan kekuasaan padanya, kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzi hajja ibrahima fi rabbi ana atahu Allahul mulk id qala ibrahimu rabbi alladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit. Yani Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kita tentang Ibrahim dan penguasa yang ada di waktu itu, yang pada saat itu Nabiullah Ibrahim mengatakan bahwa Rabbulah, yakni Allah Tabaraka wa Taala yang maha menghidupkan dan mematikan. Qala ana uhyi wa umiit. Dia pun mengatakan, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Jadi, bagaimana caranya menurut dia menghidupkan dan mematikan? Dia memanggil untuk dihadapkan di hadapannya dua tawanan atau dua orang. Jadi, yang dua-duanya telah diputuskan untuk dihukum mati. Maka satu di antaranya diperintahkan untuk dibunuh, satunya lagi dimaafkan. Itulah maksud dia menghidupkan dan mematikan. Padahal bukanlah demikian. Barakallahu fiik. Ya, ada menghidupkan sesuatu yang telah mati. Barakallahu fiik. Atau tidak ada sebelumnya. Dan mematikannya setelah hidup. Jadi, sama seperti Allah Subhanahu wa taala mampu. Jadi, fa inna Allah yati bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Kalau memang Anda mampu untuk menghidupkan dan mematikan, maka silakan. sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari dari sebelah timur, maka balik, silakan. Engkau kalau mampu dan bisa terbitkan matahari dari sebelah barat. Fabuhidal ladzi kafar. Maka orang kafir itu pun, penguasa itu pun buhid, yakni tidak mampu untuk berbicara lagi. Karena tidak mampu melakukan apa-apa sesungguhnya. Hanya Allah yang Maha menghidupkan dan mematikan. Huwallazi huwa yuhyi wa yumiitu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan. Baik. Idza qada amran fa inna ma yaqulu kun fayakun. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan jadilah, maka jadi. Sebagaimana ketika ribuan orang keluar dari kampung halamannya, lari dari kematian. Alam tara ilal mala'i min bani Israila. Baik. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kita tentang sekelompok dari kalangan bani Israil yang keluar dari negeri mereka. Alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Tidakkah engkau memperhatikan tentang orang-orang yang keluar dari negeri mereka, lari dari kematian karena mewabah penyakit di kampung mereka. Mereka akhirnya melarikan diri, takut terjangkiti penyakit menurut mereka. Mereka pun keluar dari kampung halam mereka, wahum uluf, mereka pun ribuan jumlahnya. Hadar al-maut, larinya mereka karena takut mati. Wabah melanda. Faqala lahumullahu mutu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, matilah kalian. Maka mati. Barakallahu fiikum. Tsumma ahyahum, kemudian Allah menghidupkan ulang mereka. Baik. Untuk mengingatkan mereka bahwa yang namanya kematian itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum yang sebenarnya ketika ada wabah di satu negeri, barakallahu fikum, maka orang yang ada di negeri itu tidak boleh keluar dan orang yang di luar tidak boleh masuk. Itu hukum syariat kita. Barang siapa yang berada di satu negeri kemudian di negeri itu mewabah penyakit, dia sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, yakin kalau memang dia, barakallahu fikum, terkena, ya terkena. Kalau tidak, sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sabar dengan itu, maka dia mati. Mati di anggap mati syahid. Barakallahu fikum. Wa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah kalian semuanya akan dikembalikan dan diperhitungkan amalan-amalan kalian. Setelah itu Allah mengatakan, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah. Mau'izah itu nasihat agar supaya kalian meninggalkan kesyirikan, kekufuran, meninggalkan kemaksiatan. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima bisudur, dan sebagai obat untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Taib. Syak, raib, ragu, taib, tidak jelas, tidak yakin. Wa syifa'u lima fis sudur, dan juga untuk mengobati penyakit-penyakit jiwa seperti dengki, hasad, riya, sum'ah, takabur, dan berbagai macam penyakit-penyakit hati. Barakallahu fikum. wa huda wa rahmah. Demikian juga Al-Quran ini adalah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Yani ilmu yang sangat bermanfaat dan tuntunan untuk beramal saleh. Inilah Al-Quran. Qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa'. Katakan bahwa untuk orang-orang yang beriman ini Al-Qur'an sebagai hudaw wa shifaa', petunjuk dan obat. Adapun orang-orang kafir, orang yang tidak percaya, maka mereka tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai penuntun, sebagai cahaya, sebagai rahmat. Baik. Tidak mau mereka melakukan itu. Makanya dikatakan hudan lil muttaqin. Adapun untuk orang-orang kafir, tidak bertambah untuk mereka kecuali sekedar penyesalan nanti di hari akhirat. Jadi semakin kufur mereka. Huda wa rahmatun lil mu'minin, sebagai petunjuk rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kul bi fadlillah, katakan dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya. Huda, rahmah, syifa, mau'izah. Ini adalah fadlum minallah. Keutamaannya datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Fabidhalika faliyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Dengan petunjuk ini, dengan mau'idah ini, dengan syifa ini, barakallahu, rahmat ini. Faliyafrahu, hendaknya mereka bergembira, mereka bersenang hati. Karena ini adalah anugerah yang sangat luar biasa. Suatu ketika datang dari Ghanimah ke kota Madinah dari barakallahu fikum dari Syam atau Irak ke Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar pun menghitung-hitung onta-onta itu. Ternyata jumlahnya lebih dari apa yang dikhabarkan. Berkata pembantunya, hada min fadlillahi wa rahmatihi. Ini adalah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, la, bukan. Baik. Ini bukan keutamaan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, ini semuanya adalah mimma yajma'un, dari apa-apa yang mereka kumpul-kumpul. Barakallahu alaikum. Sahih, memang barakallahu alaikum, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang halal, yang syar'i dari harta benda duniawi, tetap merupakan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang lebih hebat dari itu adalah hidayah, petunjuk. Barakallahu fiik. Karena kalau harta, sekedar harta, Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Orang kafirnya, orang munafiknya, orang musyrikinnya, diberi harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hidayah ini Allah berikan hanya untuk orang-orang yang beriman, yang merupakan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah, rahmah, yani syifa, mau'idah, maka hendaknya mereka bergembira dengan pemberian ini. Ini anugerah terbesar yang Allah berikan kepada seseorang. Barakallahu fikum. bukan kekayaan, bukan pangkat jabatan, bukan martabat tinggi di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu fikum. Inilah hakikat, barakallahu fikum, keutamaan yang sesungguhnya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun. Itu lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpul-kumpulkan. Jadi kumpul-kumpulkan oleh orang ini harta benda duniawinya. Barakallahu fikum. Jabatan, baik pangkat, karir dan yang lainnya. Inilah yang dikumpul-kumpul oleh orang. Masya Allah. Maka kalau Anda bergembira dengan itu, maka Anda mestinya lebih bergembira dengan apa? Dengan huda, dengan petunjuk yang Allah Subhanahu wa Taala berikan. Karena itulah sesuatu yang sangat istimewa. Allah al-musta'an. Sementara harta benda duniawi, pangkat dan jabatan diberikan kepada berbagai macam jenis manusia. Kufarnya, orang kafirnya, orang musyrikinnya, munafiknya, para penentang agama dan syariat Allah, Allah berikan kepada mereka. Tapi hidayah khusus untuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Taala. Ini barakallahu fikum, tiga ayat ini pengingat untuk kita, barakallahu fikum, bahwa hanya Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan semuanya kita akan dikembalikan kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala mengingatkan untuk seluruh umat manusia bahwa telah datang kepada mereka petunjuk, nasihat, penyakit untuk semua apa yang ada di dalam dada ini dari penyakit-penyakit jiwa. Barakallahu fikum, rahmah. Dan semestinya mereka bergembira dengan ini, dan inilah pemberian dan keutamaan terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala senantiasa menambahkan petunjuk untuk kita. Dan kita wafat di atas petunjuk yang Allah Subhanahu wa Taala berikan. Kita tutup dengan kepada majlis subhanallah bihamdika syarullah ila anta astaghfiruka wa atubu.